mendino sayang sayangan, sedih lan kebahagiaan dilewati tahun-tahunan. Berkui kangen-kangenan, kadang pito pilihan nganti pedot balikan. Mendung tanpa utang, ketemulan kilangan, kabeh kui sing diarani percaya. Bayangan besok yen wis waya omah-omahan, kowe maca koran sarungan, aku blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku, karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kenan wis beto dalan. Kiri kowe kanan wis beto dalan.